Saat Natal bersama di kampung halamanku, terkenang wajah mama papa yang aku kasihi. Bertahun sudah kita tak jumpa, hati ini sangat rindu. Tuhan, sertailah mereka. Satu lagi tahun berganti di hari hidup kita ini. Adakah kita akan bertemu? Adakah Tuhan? Selangkah saja maut menghampiri pada hidup kita ini. Tuhan, sertailah mereka. Kasih sayangmu yang telah membesarkan daku, ingin rasanya ku kembali pada manisnya masa kecilku dulu. Menghampiri pada hidup cinta ini. Tuhan, sertailah mereka. Bila ku ingat kembali kasih sayangmu yang telah membesarkan daku, ingin rasanya ku kembali pada manisnya masa kecilku dulu. Selamat tahun baru.